ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله أعزكم الله. Kembali kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Melanjutkan daripada ucapan As-Sabuni rahimahullah ta'ala yang menyebutkan tentang sifat-sifat Ashabul Hadis. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang silatul arham, juga ifsal salam. Maka berikutnya di sini, qala rahimahullah wa it'amut ta'am wa rahmah 'ala al-fuqara wal masakin wal aitam. Memberi makan dan berkasih sayang, memberikan rahmat kasih sayang kepada fakir miskin dan anak yatim, it'amut ta'am, ini merupakan sifat yang sangat mulia di antara sifat-sifat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebut mereka sebagai al-abrar. Di mana mereka ini akan mendapatkan kenikmatan besar di yaumul qiyamah, di hari akhir, dengan menempati surga-surga Allah Subhanahu wa taala yang tersedia di dalamnya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura ayna yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yukuna bin nadri wa yakakuna yawmankana syahruhu mustatira wa yut'aifuna ta'am. Di sini diantara sifat daripada al-abrar yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, mereka nanti akan minum dari piala-piala, gelas-gelas yang mizannya campuran daripada air minumnya adalah kafur. Kafur adalah nama mata air di surga, di mana ibadullah, hamba-hamba Allah, ahlul jannah, mereka bebas mengalirkannya semua mereka di dalam surga-surga tersebut. Mereka mendapatkan pahala yang tak terbatas seperti ini. Apa perbuatan mereka? Apa amalan mereka? Allah nyatakan yufuna bin nadri wa yakakun yauman kana syarruhu mustatira. Mereka senantiasa menunaikan nazar-nazar mereka, dan mereka takut terhadap keberadaan suatu hari yang hari tersebut kejelekannya merata. Sifat mereka berikutnya yang Allah sebutkan adalah wa yut'imuna ta'am, dan mereka memberi makan ala hubbi, menyiapkan makanan-makanan yang sudah tidak lagi dimanfaatkan di rumahnya. Bukan qoblah, bukan sisa, akan tetapi makanan-makanan yang mereka sendiri cintai. Yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbi. Mereka memberikan makan dari makanan yang mereka cintai. Mereka suka, mereka pilih makanan-makanan tersebut untuk diberikan kepada miskinan wa yatiman wa asira, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan tawanan-tawanan perang. Kenapa yang diberikan justru makanan-makanan yang mereka cintai? Innama nut'imukum liwajhillah, karena semuanya kami ini memberi makan kalian hanya mengharapkan wajah Allah, bukan semata menyelamatkan makanan. Karena hampir basi di rumahnya, dia ikut menyelamatkan makanan begitu dibagi-bagikan. Ya. Kalau masih panjang expirednya, dihabiskan sendiri. Ya. Bukan seperti itu, tetapi benar-benar yang diberikan adalah makanan-makanan kesukaan. Karena dia memberi bukan semata-mata ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi, tetapi untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan keuntungan-keuntungan duniawi, semisal pujian ataupun semisal ya ini kemudian dianggap sebagai orang yang dermawan, tetapi semata karena Allah Azza wa Jalla. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami hanyalah semata mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan dari kalian balasan, bukan kemudian mendapatkan takafu untuk dibalas dengan yang semisal, bahkan sekedar ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtariro, dan seterusnya di situ surat Al-Insan. Yakni syahidnya di dalam ayat ini kalimat bahwasannya al-abrar, sifat daripada al-abrar adalah yut'imuna ta'am, memberi makan daripada makanan-makanan yang dicintainya, disukainya kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Dan di dalam Al-Quran pula disebutkan bahwasannya sifat daripada ashabul maimanah, karena di sana nanti, di akhirat nanti akan ada ashabul yamin, ashabul shimal. Lebih tinggi daripada ashabul yamin adalah al-muqarrabun. Tetapi di sini di antara sifat daripada ashabul maimanah, kelompok kanan atau golongan kanan, adalah ya, di antara sifatnya adalah yata'amfa'a, suka memberi makan orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan, baik orang miskin ataupun anak yatim. Allah menyatakan au it'amun fi yaumin di mas'ubah, atau memberi makan di hari yang penuh dengan kelaparan. Kalau dalam keadaan longgar, mungkin memberi makan adalah perkara yang ringan. Tetapi di saat dalam keadaan susah, dalam kelaparan itu merata, tersebar kemana-mana, setiap orang merasa dirinya berhak terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya, maka di saat itu nilai yang sangat tinggi seseorang mengeluarkan daripada apa yang ada pada dirinya. Terkadang nilai dari materinya adalah kecil sedikit, tetapi nilai timbangan amalnya begitu sangat besar, sebabkan karena keadaan-keadaan tertentu. Maka di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan sifat daripada ashabul maimanah, yakni di antara sifat mereka adalah it'am fi yawmin li masghabah, memberi makan pada hari yang penuh dengan kelaparan. Kepada siapa? Yatiman dza maqrabah, kepada anak-anak yatim yang terkhusus memiliki hubungan kerabat. Au miskinan dza maqrabah, atau orang-orang miskin, miskin yang teramat sangat melarat. Sampai dikatakan dza maqrabah, yang berdebu. Kemakana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Di akhir ayatnya Allah sebutkan bahwa itulah ashabul maimanah, golongan kanan. Dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasannya it'amu ta'am ini adalah amalan yang sangat tinggi dan mulia, yang akan membawa kepada dukhulul jannah, masuknya surga, adalah sabda Rasulullah sallallahu di dalam hadis Abdullah bin Umar ibn al-As radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa abrimu ta'am wasilul arham wasallu bil-laili wan-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Penggalan daripada hadis yang kemarin telah kita baca. Setelah ifsarus salam, afsus salam, aqimu ta'am, usilul arham, wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Tiga perkara yang disebut dalam hadis semuanya telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan yang diantaranya adalah wa'atul mutfa'an. Ini yang keempatnya. Berikan makan dengan makanan, yakni kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang dengan itu, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan sejahtera. Di dalam hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, datang seorang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Arabi tadi menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni amalan yudkhiluni al-jannah. Wahai Rasul, ajarkan kepada saya amalan yang merupakan bentuk daripada rohbah para sahabat, ya, semangat mereka adalah kebaikan. Minta kepada Rasulullah SAW agar diajarkan amalan-amalan, amalan yang kaitannya dengan perkara besar, masuk ke dalam surga. Bukan amalan-amalan minta kepada Mbah Yai diajari amalan Mbah supaya rezeki lancar, supaya jangan laris. Bukan urusan-urusan dunia diminta kepada ahli ilmu, ya. Ahli ilmu mengajarkan kepada perkara yang besar, mengarahkan kepada selera yang tinggi, bukan semata hanya perkara dunia, bukan kepada sesuatu yang telah Allah SWT tetapkan pada setiap manusia semenjak dia lahir sudah ada. Minta kepada Allah, minta bimbingan kepada ahli ilmu, ya, kebaikan-kebaikan untuk akhirat kita. Arabi ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni amalan, ajarkan kepadaku amalan yudkhilunil jannah, yang akan bisa masukkanku ke dalam surga. Maka hadisnya panjang, diberikan arahan-arahan oleh Rasulullah SAW. Diantaranya adalah adzina sama wafakir rokobat. Seterusnya diminta untuk memerdekakan kuda, melepaskan daripada perbudakan. Maka Arabi tadi menyatakan, awalaisa tabi wahidah, tidakkah salah satu saja ya Rasul, yang mana yang kau inginkan? Nah, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, fa'ilam tufik dali, apabila kamu tidak mampu itu semua, fa'af'in yuja'in, wasqit tum'an, maka beri makan kepada orang yang kelaparan dan beri minum kepada orang yang kehausan. Maka keadaan-keadaan yang seperti ini luar biasa, ya, masya Allah. Keadaan-keadaan yang seperti ini kalau kita mendapati, kemudian kita ada, ya, keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT, pahala yang besar, mengharapkan surga Allah. Kita keluarkan sedikit daripada harta kita untuk kemudian memuaskan dahaga dan kelaparan saudara-saudara kita dalam keadaan-keadaan tertentu, maka tentunya nilainya akan sangat besar. Rasulullah SAW mengarahkan di saat seseorang minta surga, beliau diantara yang beliau arahkan dari setiap banyak amalan-amalan kebaikan adalah afinu ja'i wasbirroha. Dan semoga ikhwah kuna yang kemarin terlibat dalam ta'awun, masya Allah, jazakumullah khairan, kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah banjiran, ya, mengumpulkan sedikit daripada apa yang mereka bisa meringankan beban dari saudara-saudara, ya, walaupun hanya nasi bungkus, ada yang satu bungkus, dua bungkus, 10 bungkus, alam ya sallallahu, itu semua tidaklah sedikit nilainya diinilah apabila dilakukan ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala Allah, dan diniatkan menjalankan daripada firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul keadaan yang sangat-sangat mereka butuhkan. Makanan yang mungkin antum kasihkan kalau dalam keadaan mereka longgar, itu mungkin makanan tidak ada nilainya. Makanan biasa mereka makan, tetapi di dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan mungkin terjebak di rumahnya, dalam genangan air, air banjir, ya, mungkin setengah hari dia tidak makan, atau bahkan satu hari penuh, atau bahkan dua hari, ya, mendapatkan suapan-suapan nasi, walaupun ala kadarnya, itu merupakan nilai yang sangat besar di Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan-keadaan yang demikian mungkin jarang-jarang terjadi. Maka beruntung orang yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan hatinya untuk terbuka, memiliki rasa ta'awun yang besar kepada saudara-saudaranya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal kebaikan untuk semua. Dan jangan diremehkan walaupun hanya sekecil apapun. Rasul SAW menyatakan ittaqunnah walau bisyiddin tamrah. Jaga diri kalian walaupun hanya dengan memberi makan bukan kurma utuh nih. Bisyiddin tamrah itu hanya sepenggal kurma. Sepenggal kurma untuk apa coba? Dimakan juga tidak mengenyangkan. Akan tetapi itu adalah kebaikan dan mampunya seseorang baru itu. Maka Rasul SAW menyatakan jangan kemudian diremehkan. Kita pernah pelihara dirimu dari neraka. Kenapa? Karena sedekah itu nanti akan menjadi benteng seseorang. An-nas fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah. Manusia itu berada pada naungan sedekahnya pada hari kiamat. Maka sedekahnya itu karena perisai dari panasnya pada mahsyar di hari kiamat nanti. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, it'afat ta'am ini juga merupakan min a'zamil a'mal wa afdaliha, seagung-agungnya amalan, seafdal-afdalnya. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'u dinnas. Habbun nas ilallah, anfa'u dinnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling besar manfaatnya bagi manusia. Dan tentu anbiya itu yang pertama, paling besar. Kemudian ulama, kemudian al-anfal, wal-anfal. setiap orang yang memiliki kemaslahatan dan kemanfaatan bagi manusia-manusia yang lain adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW menyatakan sururun tudkhiluhu ala muslim au taksifu anhu kurbatan au takrutu anhu ju'an. Maka di sini di antara amalan yang disebut oleh Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam jiwa seorang muslim. Engkau lepaskan darinya satu kesusahan. Engkau hilangkan darinya satu kelaparan. Engkau hilangkan darinya rasa laparnya. Autaf yang hujainan, atau membayarkan hutangnya. Itu merupakan amalan-amalan yang paling utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah taqrut anhu ju'an. Kau hilangkan darinya lapar, kau beri makan. Maka kesempatan yang besar di saat ada tamu kepada kita datang, masya Allah, alhamdulillah, terkumpul padanya sekian banyak kemaslahatan, sekian banyak daripada keutamaan. Ya, ikrar kubur itu diperintahkan besar nilainya, memuliakan tamu, ya, memberi makan besar nilainya, memberi makan kepada orang yang butuhkan, kepada tamunya. Itu juga merupakan amalan-amalan yang besar. Dan di saat Rasulullah SAW ditanya tentang ayyul Islam khair, Islam itu banyak amalan-amalan di dalamnya, tetapi amalan apakah di dalam Islam yang paling baik ya Rasul? Ayyul Islam khair. Maka Rasul menyampaikan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam. Engkau beri makan dengan makanan dan engkau ucapkan salam ala man 'araf wa man lam ta'rif, pada orang yang kau kenal atau yang tidak kau kenal. Tetap kau kenal. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwasannya sebaik-baik kalian adalah orang yang suka memberi makan. Hadis itu dari Imam Ahmad. Ya, bukan apa amat pak. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberikan makanan. Dan makanan-makanan ataupun pemberian-pemberian yang kita berikan kepada saudara kita sekecil apapun, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Allah akan besarkan pahalanya. Terlebih apabila sempurna keikhlasan seseorang di dalam memberikan makanan-makanan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Aisyah, "Innallaha la yurabbi li ahadikum at-tamra wal luqman." Sungguh Allah benar-benar akan memelihara di sisinya untuk salah seorang kalian memelihara apa? Tamrah, kurma, wal luqman dan suapan, yakni pemberian-pemberian kalian. Allah akan pelihara. Ya, sesuatu benda mati tetapi di saat Allah pelihara itu menjadi benda yang hidup, berkembang, terus berkembang, berkembang, berkembang. Kama yurabbi ahadukum fuluwa aw fasila, sebagaimana salah seorang kalian mengembangkan daripada anak kudanya, hatta yakuna mithla Uhud, hingga kemudian menjadi saking banyaknya seperti Uhud. Maksudnya dari satu butir kurma yang disedekahkan tadi. Terlebih apabila seseorang memberi makan tidak hanya satu butir kurma, tapi satu bungkus nasi lebih besar daripada kurma, atau 10 bungkus nasi, 100 bungkus nasi, dan seterusnya. Dan di saat sedekah dengan makanan ini diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka pada hakikatnya kita sedang menyimpan sesuatu di negeri akhirat kita. Jadi hakikatnya kita bukan kemudian membuang ataupun kehilangan daripada makanan tersebut, tetapi justru itulah harta kita yang abadi. Para salaf, di antara salaf dahulu mereka, di saat datang kepada mereka orang-orang yang membutuhkan bantuan makanan dan yang semisalnya, mereka bergembira dan mereka menyambutnya dengan sukacita. Mereka mengucapkan marhaban biman yurtinu amwalana ilada hinggari ilada, selamat datang kepada orang-orang yang membantu kami, ya, musung yurtinitarnya, memindahkan musungi harta kami dari rumah ke rumah. Dan yang pertama artinya adalah dari dunia, dan yang kedua adalah dari akhirat. Dari rumah ke rumah, yaitu dari negeri dunia ini ke negeri akhirat. Jadi terpelihara, terjaga di akhirat sana. Di saat Aisyah radhiyallahu anha menceritakan di saat para sahabat mereka menyembelih seekor kambing, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Maka ia minta, apa yang tersisa dari kambing ini?" Maka Aisyah menjawab, "Maka ia minha illa katibuha." Tidak tersisa kecuali hanya tinggal katibnya, yakni tahunya. Maka Rasulullah SAW menjawab, mengatakan, "Baqiya kulluha illa katibuha." Bahkan tersisa semuanya, jadi yang sudah terbagi-bagikan itu, itulah yang kekal abadi. Tersisa semuanya kecuali katibnya ini, yang belum dibagikan ini, yang masih, ya, yang hilang. Yang kita makan ini justru yang hilang, tetapi yang sudah dibagi-bagikan itulah yang betul-betul tersisanya, betul-betul terselamatkan, terjaga, terpelihara. Dan di antara keutamaan daripada kita'am wa'am adalah orang yang melakukannya berhak mendapatkan ma'unatullah, mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, kemudian didatangi oleh Jibril, kemudian dibuka sama Jibril sampai betul-betul kepayahan beliau, kemudian dilepaskan dan dikatakan kepada beliau, "Oh, bacalah." Maka Rasul mengatakan, "Ah, Nabi Al-Fawri, aku tidak bisa baca." Dibuka lagi sampai beberapa kali, kemudian turun surat Al-A'raf 1-5. Dalam keadaan demikian, Rasulullah pulang ketakutan, ya, menghadapi sesuatu yang belum pernah terjadi. Kemudian setelah itu minta untuk diselimuti. Di situ Khadijah radhiyallahu anha, beliau memberikan ibulan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kau takut, jangan kau khawatir, Allah pasti akan menolong. Karena engkau ini adalah seorang yang berjiwa besar, suka menolong, suka memberi makan, suka ini, suka itu, sebutkan kebaikan-kebaikan. Orang-orang yang seperti ini sifatnya, pastinya Allah tidak akan melantarkannya. Jadi berhak untuk mendapatkan pertolongan Allah SWT. Kisahnya panjang dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dan di dalam surat Al-Insan yang tadi telah kita bacakan, itu juga kita bisa mengambil faedah bahwasannya orang yang suka memberi makan, dia akan selamat dari kengerian-kengerian hari kiamat. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat tersebut dikatakan inna nahofu min rabbina yauman abusan qamtarin. Kami takut dari roh kami pada hari yang penuh dengan kengerian, yang kengerian tersebut merata. Dahsyatnya hari tersebut menimpa siapa saja. Di dalam surah tersebut Allah sebutkan sifat orang-orang yang takut terhadap kengerian-kengerian tadi, mengatasinya dengan cara ita'at. Ini kami beri makan kalian dengan makanan-makanan yang kami sendiri butuhkan dan kami mencintai makanan ini. Makanan-makanan yang masih baik, bahkan makanan-makanan yang dicintainya, ini saya berikan kepada kalian. Saya memberikan ini karena kami, atau karena saya takut terhadap pengerian-pengerian dari kiamat. Artinya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa pengerian tersebut akan bisa teratasi dengan apa? Dengan cara ini. Dengan memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa waqahumullahu syarra dzalikal yaum. Maka Allah pelihara mereka-mereka ini, orang-orang yang suka memberi makan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada fuqara wal masakin, kepada aitam, anak-anak yatim. Fa waqahumullahu syarra dzalikal yaum. Allah pelihara mereka dari kejelekan hari tersebut. Walaqahum akramu wasurur, dan mereka akan mendapatkan keceriaan dan kegembiraan. It'am al-ta'am itu bukan maknanya hanya berupa makanan saja kemudian tidak dikasih air. Makanan dan minuman sekaligus. Makanan dan minuman. Dan seandainya seseorang memberi minuman saja, itu pun sudah termasuk telah memberi makan. Jadi minuman di dalam bahasa Arab itu juga bermakna ta'am. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan falamma fasala talutu bil junud, qala innallaha mubtaliikum binahar, faman syariba minhu fa ilaysa minni wa man lam yat'amhu. Dengan kalimat yat'am, jadi kisahnya Talut melawan Goliat pada masa Nabi Daud. Di saat itu Talut, raja orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Israil, memberitakan kepada mereka bahwa Allah menguji kalian dengan satu sungai. Ujiannya adalah tidak boleh ada yang minum dari sungai tersebut. Orang yang minum dari sungai tersebut bukan golonganku. Dan orang yang tidak meminumnya, tetapi dengan bahasa lama, lam yat'am. Yat'am. Jadi dari sisi ini, secara bahasa at-ta'am itu bisa bermakna minuman. Fa'inna mu'min illa manita rata hurmatan dia. Boleh hanya seorang yang mengambil dengan satu cidukan tangannya. Baik. Siapa yang diberi minum ataupun diberi makan? Jadi kepada siapa it'am ta'at itu diberikan? Tadi telah disebutkan di dalam beberapa ayat. Jadi kepada al-fuqara wal masakin wal aita wal usara, kawanan-kawanan perang. Dan tentunya secara umum kepada siapa saja membutuhkan. Selama hal tersebut bukan dalam rangka taun dalam perkara kemaksiatan. Maka memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan secara umum, bahkan memberi makan kepada binatang sekalipun, itu ada nilainya, ada pahalanya, besar nilainya. Tetapi berbeda halnya di saat seseorang memberi makan untuk menyemangati orang-orang yang sedang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, pelanggaran, amalan-amalan bid'ah dan sebagainya. Maka ini walaupun amalannya in'amu ta'am, tetapi tidak teranggap sebagai memberi makan yang disyariatkan. Dia adalah melanggar daripada aturan, aturan Allah SWT, syariat Allah SWT. Sehingga pantasnya untuk diperhatikan in'amu ta'am di sini adalah kepada siapa? Kepada manusia secara umum yang membutuhkan. Fuqara wal masakin wal aitam dan yang lainnya. Adapun orang-orang yang tidak memberikan makan dalam keadaan dia mampu, atau menahan dari makanan dalam keadaan berlebih di rumahnya, atau membiarkan tetangganya dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan dia tahu poinnya, tetangganya kelaparan, dia sendiri kenyang, dia tahu tetangganya tersebut kelaparan, maka seperti ini mengerikan sekali ya andalannya di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qulu faqulu thumma jahima faqulu thumma fi silsilatin la'uha tab'una dira' fasluku innahu kana la yu'minu billahi al-'adzim wa la yaqutu 'ala ta'amil miskini. Khuduhu, yakni perintah Allah kepada para malaikatnya, tangkap dia, kemudian belenggulah dia, kemudian lemparkan dia ke dalam jahim, neraka jahim, kemudian ikatlah dia pada dia ini diseret dengan rantai besi yang panjangnya 70 dirham, 70 hasta. Orang yang diperlakukan seperti ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti ini adalah orang yang pertama dia tidak beriman kepada Allah, yang kedua tidak menghasung orang lain untuk memberi makan. Tidak pernah menghasung dirinya sendiri, tidak melakukan, sekedar menghasung saja dia. Dan orang-orang yang seperti ini disifati oleh Allah sebagai yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yaqutu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian, tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang suka menghardi anak yatim dan tidak menghasung memberi makan kepada orang-orang miskin. Panas Allah salam awal afiyah. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang senantiasa setidaknya menghasung untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah, dan di antara bentuk ketaatan tersebut adalah kita'atul fa'am. Dan semoga Allah mudahkan bagi kita ya untuk bisa menjalankan amalan yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam biswab. Tanpa bila guna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Subhanallah wa أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.